halaman 7. Faedah. Ya. Kalau tadi kita sebutkan bahwa idhar nun sukun terjadi saat bertemu dengan huruf-huruf halqi, di sana ada beberapa kalimat yang mana nun dibaca idhar walaupun ternyata yang ditemui adalah huruf-huruf lidah dan bibir, ya atau wawu. Kalimatnya terbatas. Ya. Bisa kita baca pada dua baris pertama halaman 7. Bunyanun. Nun dibaca idhar atau idgham? Idhar. Bertemu dengan huruf halqi tidak? Tidak. Hurufnya bukan huruf halqi. Bunyanan. Bunyanahu. Bunyanahum. Bunyanahum. Ya. Kenapa dibaca dengan jelas idhar? Karena nun sukun dan ya, yakni tersambung dalam kalimah, ya. Bersatu dalam kalimah, ya. Sehingga kalau dibaca idgham, ya, misalkan huyan, maka akan tersamar kalimat aslinya, ya. Bisa teranggap nunnya memang tidak ada, ya. Dianggap ba kemudian ya-nya bertasdid huyan. Oleh karena itu kalimat ini dibaca dengan jelas walaupun nun bertemu dengan huruf lidah atau bertemu dengan wawu. Qinwanun. Sinwanun. Sinwanin. Ad-dunya. Ya, kalimat ad-dunya nun bertemu ya, ya, dan sebelumnya nun bertemu dengan wawu. Qinwan, sinwan, ya, dibaca dengan jelas, ya. Ini kalimat khusus saja, insyaallah bisa dihafal, ya, secara otomatis biidznillah, ya. Dan tanda idhar juga jelas, ya, tandanya apa? Sukun, ya. Kalau ada nun di atasnya ada sukun, nah, berarti mengalami idhar, mengalami idhar. Baik, itulah bacaan idhar, ya, idhar halqi. Kemudian yang tadi yang kita baca, bacaan di atas dinamakan idhar mutlak. Sebabnya nun sukun bertemu wawu dan ya, namun dalam satu kata, ya, ada